simak dan ikuti kajian keislaman Da'wah Tuna. Program kajian udara yang mengupas tuntas tentang fikih dakwah, kajian hadis, tafsir Al-Quran, sirah nabawiyah, dan kajian keislaman lainnya. Bersama narasumber ternama, hadir setiap hari mulai jam 21 waktu Indonesia Barat di Radio El Nuri 918 AM. Media informasi dan inspirasi.